Apa kata beliau? Kami masih sering mendengar cerita masyhur pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguhnya suatu hari, sebagaimana kebiasaan Umar, beliau mengelilingi kampung, mengelilingi Madinah, melihat keadaan kaum muslimin. Sampai satu malam beliau mengelilingi kota Madinah, maka terdengarlah seorang wanita dari dalam rumahnya yang terkunci sedang menyebutkan sebuah syair, sebuah nasyid, mendendangkan nyanyian tentang kerinduannya terhadap suaminya. Akan tetapi hal itu dibungkuskan rasa keutamaan, iffah, rasa penjagaan diri dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata wanita tersebut? Tatawala hadzal lailu tusri kawakibuh wa arraqani alla dhaji'a ula'ibuh. Malam yang panjang di langit yang berbintang, wa arraqani alla dhaji'a ula'ibuh, tak ada kekasih untuk bergurau membuatku bergadang. Ula'ibuhu tawran wa tawran ka'annama bada qamarun fi zulmatil layli hajibuh. Agar bersenda gurau dengannya dari waktu ke waktu, bagaikan dia purnama muncul pada kegelapan malam. Yusirru bihi man kana yalhu biqurbihi latiful hasha la tahtawihi sawahibuh. Membuat bahagia teman bermainnya si kecil pinggang yang tidak tertandingi lawannya. Fawallahi laulallah la syai'a ghairahu lanuqtida min hadas siriri jarawanibuh. Demi Allah, kalaulah bukan karenanya, niscaya telah bergoyang kasur ini pada setiap sisinya. Maka fata rabbi wal haya'u yasununi wa ukrimu zauji antunala marakibuh. Takut kepada Tuhanku, malu menghijabku, memuliakan suamiku, tunggangannya untuk dipacu. Itu ucapan wanita yang jauh dari suaminya. Telah berapa bulan suaminya tidak datang karena dia berjihad di jalan Allah. Terdengar oleh Umar. Kemudian setelah mengucapkan syair tersebut, wanita tersebut mengatakan, apa kata wanita tersebut? Alangkah ringannya bagi Umar bin Khattab bagaimana gelisahnya seorang istri yang telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Ringan mungkin menurut Umar, akan tapi lihat bagaimana dia, apa kata dia? Alangkah ringannya bagi Umar bagaimana seorang istri ditinggalkan oleh suaminya. Seakan-akan dia mengatakan alangkah beratnya perpisahan dengan suami. Kalaulah, dia mengatakan, kalaulah bukan takut dia kepada Allah, kalaulah bukan takut dia karena Allah, kalaulah bukan dia malu, kalaulah dia bukan takut tunggangan suaminya ditunggang oleh orang lain, niscaya akan bergoyang kasur yang dia tiduri di sana, atau bahkan rumahnya bisa bergoyang. Apa kata dia? Kata Umar, yarhamukillah. Apa kata Umar? Semoga Allah merahmati engkau, wahai ibu, wahai istri, wahai istri. Kemudian Umar berangkat, bersegera berlari. Kemana Umar berlari? Kepada anaknya, istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar bin Khattab. Dia ketuk pintunya malam itu, dia ketuk pintu rumah Hafsah. Kemudian dia mengatakan, ya Hafsah, terus teranglah, berapa bulan wanita bisa bertahan berpisah dengan suaminya? Berapa bulan ibu-ibu? Hah? Seminggu? Wah, ini bahaya. Seminggu gak ada berjihad. Kalau seminggu gak berjihad, gak berdakwah. Apa kata Hafsah dengan malunya? Apa kata Umar? Tidak ada malu-malu dalam din, wahai Hafsah. Terus teranglah. Maka Hafsah sebagai anaknya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekuat-kuat wanita dia hanya bisa bertahan selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Maka diperintahkan oleh Umar bahwa setiap pasukan diberangkatkan, tidak dibenarkan para tentara mujahidin untuk lebih dari 4 bulan meninggalkan istrinya. Meninggalkan istrinya. Dan ini nasihat untuk para suami. Yang membawa suami, alhamdulillah dia bisa mendengarkan. Yang tidak datang dengan suami, dia harus sampaikan bahwa bagi suami yang suka berjalan malam, bagi suami yang suka keluar malam, yang bagi suami suka pelesiran, suka tamasya, suka di luar daripada di rumah, maka berhati-hatilah bahwa wanita hanya bersabar pada waktu yang telah ditentukan oleh Hafsah. Kalau tidak, maka akan terjadilah yang terjadi. Kalau seandainya tidak dikuatkan dengan takwa dan menjaga kehormatannya atas nama Allah. Itu keutamaan menjaga kehormatan. Dan bagaimana mara bahaya zina yang dilakukan oleh seseorang. Zina, dia adalah dosa yang merambat kepada dosa lain. Zina adalah dosa yang merambat kepada dosa lain. Makanya tidaklah seseorang berzina kecuali dia akan melakukan dosa yang lainnya. Bahkan dosa tersebut akan dia tanggung dengan keturunannya. Anak-anaknya akan mendapatkan tanggungan atas perlakuan dia dengan zina tersebut. Dikabarkan kepada saya bahwa seorang ayah menelpon kepada saya. Dia mengatakan bahwa tidak berapa hari lagi dia akan menikahkan anaknya, tepatnya anak gadisnya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana Ustadz, anak gadis tersebut, anak saya itu sebenarnya bukanlah anak yang ibunya saya nikahkan, akan tetapi dia adalah anak hasil dari saya berzina dengan ibunya, kemudian kami menikah. Akan tetapi anak gadis tersebut saya besarkan, dia tidak tahu bahwa dia adalah anak hasil perzinaan, dan sekarang umurnya telah lebih dari 20 tahun. Dan berapa hari lagi dia akan menikah. Dan selama ini dia tidak tahu bahwa dia adalah hasil dari perzinaan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Maka saya jawab, saya terangkan tentang bahaya zina. Saya terangkan bahwa dosa itu adalah dosa dia dan istrinya, harus bertaubat kepada Allah. Kemudian saya sarankan agar juga dosa itu jangan diemban oleh anaknya. Kenapa begitu, Ustaz? Maka saya jawab, kalau seandainya bapak tidak mau diemban dosa tersebut kepada anak, maka bapak tidak boleh menjadikan diri bapak wali atasnya. Jadi tidak sah bapak wali dari anak tersebut. Terus bapak tadi mengatakan, bagaimana Ustaz, bagaimana mungkin saya tidak walinya? Saya harus hadir di walimahan tersebut. Apa katanya nanti jika seandainya saya bukan walinya? Tentu dia akan tahu bahwa dia bukanlah anak resmi, anak yang dihalalkan secara syariat saya menjadi walinya. Saya katakan begitulah zina. Dan begitulah orang berzina pada zaman sekarang. Sampai malu pun dia harus tutup. Yang seharusnya dia dicambuk dan diasingkan selama setahun tidak diperkenankan untuk datang ke negerinya, dia harus diasingkan. Kalau seandainya dia bujangan, kalau seandainya dia telah menikah, maka dia harus dirajam. Kemudian dia untuk hal itu dia tidak lakukan, dan sampai-sampai masalah malu pun dia harus tutup. Jadi saya katakan, sekarang ceritanya bukan malu, akan tetapi bagaimana menyelamatkan seorang gadis, anak bapak ini, supaya dia menjadi seorang istri yang sah dari pernikahan yang sah. Terus dia mengatakan, terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya tidak boleh menjadi walinya, tidak mungkin, karena saya harus hadir di dalam akad nikah. Kemudian saya katakan, ada jalan lain, bahwa nikahkan oleh wali sultan. Wali sultan, kemudian cari alasan lain, apa alasan bapak untuk tidak bisa bersama dengannya. Dia mengatakan, tidak bisa saya Ustaz. Kalau tidak bisa, itulah kesialan maksiat yang bapak lakukan berjamaah dengan istri. Semua pernikahan di atas wali yang tidak sah, bapak harus menanggung perzinaan yang dilakukan oleh gadis yang bapak cintai tersebut sebagai anak bapak dengan suaminya, karena pernikahannya tidak sah. Anak yang dihasilkan dari perzinaan tersebut akan juga menjadi anak zina. Lihatlah bapak sekarang bagaimana zina menghasilkan zina yang serupa. Kemudian dia menutup handphonenya dan selesailah kejadian. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, seburuk-buruk kejadian tentang masalah zina, apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Zammul Hawa, bahwa seseorang pemuda dia dipeningkan oleh sebuah perkara. Selama 3 hari ini dia bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu setiap kali dia tidur, kuburan yang berada di sebelah rumahnya tersebut seakan-akan terbongkar. Kemudian datanglah orang-orang yang di dalam kuburan tersebut bangkit dengan pakaian mereka, mendatangi pemuda yang bermimpi tersebut. Selama 3 hari bermimpinya yang sama, mereka meminta, yaitu ahli kubur, orang-orang yang dikubur tersebut meminta agar dia mengupayakan jangan dikuburkan seorang wanita atau seseorang yang akan dikuburkan sebentar lagi. Di kuburan tersebut. Dia bermimpi 3 hari berturut-turut bahwa semua orang-orang yang ada di dalam kuburan meminta kepadanya agar orang yang akan dikuburkan sebentar lagi, supaya jangan dikuburkan semua mereka, karena tidak kuatnya mereka menahan bau busuk yang akan mereka terima di kuburan tersebut. Membuat dia bingung. 3 kali berturut-turut mesti ada apa-apa. Akhirnya dia datang ke kuburan tersebut. Dicari tukang penggali kubur. Kemudian dia bertanya, adakah hari ini orang yang akan dikuburkan di tempat kuburan ini? Maka dijawab oleh ahli kubur, penggali kubur, benar akan ada seorang wanita kaya raya yang meninggal barusan. Mereka telah membeli tempat ini dengan harga yang sangat mahal, karena banyak tempat-tempat yang tidak menerima dia. Kemudian pemuda tersebut menceritakan mimpinya, bahwa orang-orang yang berada di kuburan ini memintanya supaya tidak dikuburkan di sini. Apa kata penggali kubur? Kalau begitu okelah, kami tidak akan izinkan dikuburkan di sini. Membuat pemuda tersebut penasaran, dia ingin tahu siapa wanita yang begitu takut penduduk kubur. dengan dosa-dosa yang mereka lakukan juga. Kenapa dia takut? Sehingga membuat dia penasaran, sehingga dia harus datang ke tempat takziah wanita orang kaya tersebut yang telah meninggal. Kiranya ketika dibatalkan, wanita tersebut dikuburkan di sebelah rumahnya, karena dia kaya, dia telah bisa mencari tanah untuk dikuburkan wanita yang meninggal tersebut. Maka dilihat takziah orang yang hadir sangat ramai, dan dilihatnya keranda untuk membawa wanita tersebut telah mulai diberangkatkan menuju kuburan. Dan dilihat dari sebanyak itu yang hadir, ada dua orang laki-laki. Yang dia lihat pertama orang yang tua, kelihatannya dia adalah suaminya, dan yang satu lagi seorang pemuda yang gagah dia lihat. Kemudian dia mendekati pemuda tersebut yang kiranya adalah anak dari wanita yang meninggal. Kemudian dia menceritakan bahwa dia bermimpi tentang tidak diterimanya ibunya. Kebetulan yang pemuda tersebut adalah anak dari wanita tersebut. Ibunya tidak diterima oleh orang-orang yang dikuburkan di dekat kuburan di sebelah rumahnya. Membuat anaknya tersebut penasaran. Apa kata anaknya tersebut? Sesungguhnya saya penasaran dengan cerita engkau. Akan tetapi saya tahu, satu-satunya yang mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua saya, oleh ibu saya, adalah Dayang yang telah kami anggap sebagai orang tua kami. Ayolah kita berangkat. Maka berangkatlah dua orang tersebut, meninggalkan acara penguburan, dan dia bertemu dengan Dayah, dengan Dayang yang selama ini mengasuh orang tuanya. Maka sang anak mengatakan kepada neneknya tersebut, wahai nenek, apa yang telah dilakukan oleh ibu sehingga pemuda ini bermimpi yang tidak-tidak terhadap ibu? Sebutkanlah. Dengan desakan sang cucu, maka Dayang tadi mengatakan, demi Allah wahai anakku, sebanyak itu yang dilakukan oleh ibumu dari maksiat dan dosa, tiga yang nenek takutkan, yang nanti nenek sangat takutkan tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diampunkan oleh Allah. Apa itu nenek? Sebutkan kepada saya, ceritakan kepada saya tentang hal itu. Apa kata nenek tersebut? Anakku, ibumu ini adalah ibu seorang wanita yang tidak puas dengan laki-laki. Ayahmu ketika berada di toko dan di kedai sedang sibuk melayani tetamu, maka tidak berselang satu atau dua hari kecuali telah datang di kamar ayahmu dua atau tiga laki-laki serempak untuk melayani nafsu bejat ibumu. Begitulah sampai karena perzinaan tersebut lahirlah engkau. Engkau bukanlah anak dari ayahmu, kan, tapi engkau adalah anak dari gabungan dari semua laki-laki yang telah menjamah ibumu. Terus apa lagi ini? Apa yang dilakukan oleh ibu? Setelah engkau dilahirkan oleh ibu, dia sangat mencintai engkau. Dan engkau pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya seorang anak. Kemudian engkau pun menjadi remaja yang masih muda. Suatu hari ibumu datang mengejutkan nenek. Dia mengatakan kepada ibu bahwa dia tidak sabar dengan engkau lagi, bahwa sekarang pandangannya kepadamu tidak lagi sepandangan seorang ibu kepada anaknya, akan tetapi pandangan seorang wanita kepada laki-laki lain. Nenek mengatakan kepadanya, ittaqillah, takutlah engkau wahai fulana, tidak cukupkah kepada engkau laki-laki yang datang setiap harinya di rumah suamimu? Apa kata wanita tersebut? Wahai ibu, biarkanlah, saya akan menanggung semua dosa itu, akan tetapi ketahuilah saya tidak akan sabar lagi dengan anak itu. Izinkan saya ibu untuk bisa menjamahnya. Maka nenek pun mencari siasat dan hilah bagaimana engkau terjatuh di dalam pangkuannya. Maka nenek ajarkan engkau tulis baca. Setelah engkau pandai tulis baca, nenek kirim surat kepada engkau atas tulisan ibumu, bercinta dengannya, kemudian mengadakan perjanjian pada malam hari yang memang ibu sengajakan atau ibumu sengajakan dalam keadaan gelap, kemudian akhirnya menghasilkan perzinaan. Sekali dua kali, dan itu pun berlanjut selama berbulan-bulan, yang kemudian ibumu akhirnya hamil dan mengandung. Ibumu pun gundah, dia datang kepada nenek, kemudian dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa kata nenek? Gugurkan saja anak tersebut. Selamatkan wajahmu dari suamimu. Apa kata ibumu? Dia tidak mau menggugurkannya. Dia harus membesarkan bayi yang ada di dalam perutnya itu. Setelah itu, dia pun permisi kepada ayah. Dan dia mengatakan bahwa dia rindu ke kampungnya. Di kampungnya dia berapa bulan sampai melahirkan anakmu sekaligus adikmu, adik kandungmu. Setelah dilahirkan, dia pun pulang ke kota dan kembali dia melakukan kebiasaan buruknya tersebut. Anak tersebut berkembang menjadi gadis yang cantik jelita. Kemudian dia berkata kepada nenek, yaitu ibunya, wahai ibu, kata wanita tadi, wahai Dayang, sungguhnya anak tersebut telah menjadi gadis dan saya menginginkan dia tinggal di rumah saya. Saya tinggal, dia menginginkan anak yang dia lahirkan tersebut tinggal di rumahnya. Apa kata nenek tersebut? Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bagaimana bisa engkau akan membawanya sedangkan itu adalah aib yang takut nanti terbongkar oleh suamimu. Maka dia mengatakan, tidak nak, harus ada cara jalan. Maka dia cari jalan dengan cara bahwa itu adalah budaknya. Maka diambil dia sebagai pelayan di rumahnya tersebut. Setelah dia besar, datanglah ibunya kembali kepada neneknya tersebut. Dan dia mengatakan, wahai ibu, satu lagi yang harus saya rencanakan. Apa itu? Sudah tidak cukupkah engkau dari dosa dan maksiat yang engkau lakukan selama ini? Dia mengatakan, wahai ibu, saya harus menjodohkan anak saya tersebut dengan anak saya tersebut. Saya jodoh. Kenapa engkau jodohkan? Bukankah itu anaknya? Bukankah itu haram baginya? Wahai ibu, saya tidak tega gadis tersebut jatuh ke tangan orang lain. Apa kata nenek tersebut? Wahai fulan, wahai cucuku, dialah sekarang istrimu dan dia adalah ibu dari anak-anakmu yang kau telah hidup bersamanya. Itu adalah seburuk-buruk maksiat zina. Bagaimana zina membawa kepada maksiat yang berbahaya. Maka pingsan sang anak tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Ibn Jauzi rahimahullah di dalam kitab Dhammul Hawa. Secara singkat, sarana untuk menjauhi zina, pertama, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari zina, dari riba, memohon kepada pemilik hati yaitu Allah agar dijauhkan, terutama orang yang telah terfitnah dengan cinta, kena busur dan panah cinta. Dia telah mencintai orang yang diharamkan dia melakukannya. Apakah itu pacar lama? Atau apakah itu gadis yang dia kenal dahulunya? Atau apapun namanya. Sehingga menghalalkan dia untuk jatuh kepada perzinahan. Itu haram. Dan yang utama adalah meminta tolong kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih besar setelah meminta tolong kepada Allah untuk mengikhlaskan diri untuk dalam pensucian hati. Mengikhlaskan diri kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam selamat dari zina karena dia adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah mengatakan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya Yusuf adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ikhlas adalah sarana untuk menjauhkan diri kepada zina. Dan juga membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. terutama penyakit syahwat. Penyakit syahwat, karena Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada manusia dua hal, syubhat dan syahwat. Syahwat adalah penyakit sebagaimana syubhat adalah penyakit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit syahwat, wala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai wanita-wanita, janganlah kalian melembutkan suara kalian sehingga membuat hati orang yang sakit memandang kalian, menjadi tamak kepada kalian. Hati yang sakit yaitu karena syahwat. Jadi memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dibersihkan hati dari penyakit syahwat. Kemudian doakanlah kepada Allah agar hati dibersihkan dari hati dari penyakit syubhat. Dan yang ketiga, bersegera menikah. Bersegera menikah dan qanaah dengan jodoh yang telah Allah berikan kepada kita. Menikah adalah salah satu sarana untuk menjaga kehormatan, afaf, iffah. Wal yasta'fifil ladina, dan hendaklah mereka istifaf, menjaga kehormatan mereka. Jadi menjaga kehormatan dengan menikah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikah. Menikah yang saya maksud adalah menikah yang dapat menjaga kehormatan. Maka saling melengkapilah kalian wahai para suami istri. Sebab banyak seorang istri tidak merasa cukup dengan suaminya, sebagaimana banyak pula para suami tidak cukup dengan istrinya, sehingga terjadilah perselingkuhan dan perzinahan. Kenapa itu tidak cukup? Banyak hal, banyak sebab. Karena istrinya tidak bisa mencukupkan dirinya sebagaimana suaminya tidak bisa mencukupkan dirinya. Banyak hal sebabnya. Dan itu yang kita kaji tentang masalah fikhul usrah, adalah salah satu melengkapkan seorang suami cukup atas istrinya dan juga sebaliknya. Dan yang ketiga, menjauhi fitnah. Dan wanita adalah fitnah. Yang jelas, wanita adalah fitnah. Wanita muslimah seharusnya menjauhi fitnah, dan dia adalah fitnah. Sebaik-baik meletakkan fitnah agar jangan bersentuhan dengan laki-laki, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki yang tidak pernah melihatnya. Dia wanita yang jauh dari fitnah, karena dia disibukkan di rumah, disibukkan pada tempat-tempat yang aman baginya, tidak berseleweran di jalan, tidak menjual dirinya di tengah-tengah keramaian, tidak menampakkan fitnah-fitnahnya di tempat pertemuan-pertemuan laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ta'attarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha la yadkhulna jannah la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha. Siapapun wanita yang berminyak wangian, yang berharum-haruman, kemudian dia melewati satu kaum agar wangiannya tersebut dicium oleh kaum tersebut, kecuali mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan membawa baunya. Dalam riwayat lain disebutkan fahiya zaniyah, maka wanita tersebut pezina. Allah mengistilahkan wanita yang keluar rumah untuk memfitnah laki-laki, mereka adalah wanita pezina, pezina, pelacur, wanita yang murahan, yang menjual fitnah-fitnahnya terhadap laki-laki lain sehingga mereka menjadi fitnah dan memfitnah laki-laki. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah yang zahir maupun yang batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bila seseorang wanita berzina sebelum menikah? Bagaimana seorang wanita berzina sebelum menikah, kemudian dia hamil, setelah hamil baru menikah, sahkah pernikahannya dan bagaimana dengan anaknya yang dikandungnya? Apakah anak tersebut menjadi sah anak dari bapaknya yang dinikahinya tersebut atau tidak? Wanita yang hamil karena berzina kemudian dia dinikahkan, maka nikahnya sah atas mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, baik dalam keadaan dia hamil. Mazhab dalam hal ini tiga pendapat, akan tetapi yang rajih wallahu taala alam adalah sah nikahnya. Bagaimana dengan anak yang dikandungnya? Anak yang dikandungnya adalah anak zina. Ayahnya yang melakukan perzinaan dengan ibunya tersebut tidak berhak menjadi wali untuknya ketika dia nanti menikah. Yang akan menjadi walinya adalah sultan, penguasa. Karena yang menjadikan wanita tersebut keluar di atas permukaan bumi ini, laki-laki itu bukanlah ayahnya secara nasab. Karena anak zina dinisbatkan kepada ibunya, Fulan bin Fulanah, bukan Fulan bin Fulan. Rasulullah SAW bersabda, Al-waladu lil-firash, anak dinisbatkan kepada pemilik kasur. Kenapa disebutkan kepada pemilik kasur? Karena biasanya yang mempunyai kasur adalah wanita. Maka dinisbatkan kepada ibunya yang pemiliknya. Maka dia adalah anak dari ibunya, bukan dari ayahnya. Maka ayahnya tidak sah menjadi walinya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, seorang istri bos melahirkan anak yang mirip dengan sopirnya. Apakah kejadian ini bisa sebagai bukti zinanya dengan sopirnya? Setelah berlalunya waktu, keluarga ini tetap saja bertahan. Akhirnya keluarga ini menikahkan anak gadisnya yang paling besar dengan sang sopir tadi. Inilah bahaya orang-orang asing yang seling bersentuhan dengan wanita. Disebutkan kepada wanita Quraisy yang berzina dengan budak hitamnya, kenapa engkau bisa berzina dengan budak tersebut, dengan hitamnya, dengan gagah suami engkau? Budak tersebut yang dia melakukan zina itu hitam legam, sedangkan suaminya gagah, suaminya jauh dari dibandingkan dengan budaknya. Apa kata wanita Quraisy tersebut? Qurbul wisad wa bu'dul ihad, sungguhnya yang membuat saya berzina dengannya adalah karena dekatnya bantal. Rumahnya, kamarnya dengan kamar ibu tersebut dekat, bersebelahan. Batuknya terdengar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa bu'dul ihad, dan lamanya dia tidak tersentuh oleh suaminya, terjadilah perzinaan. Maka berhati-hatilah wanita-wanita yang ada di sekitar rumahnya laki-laki yang dia sering bertemu dengannya. Rasulullah SAW bersabda, iyakum waddukhula 'alan nisa, jauhilah kalian sering-sering masuk kepada wanita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, bagaimana alhamu? Alhamu adalah saudara suami. Oh ya Rasulullah, bagaimana saudara suami? Saya mempunyai suami yang saudaranya tinggal bersama saya, yang sering masuk rumah saya. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamu al-maut, bahwa saudara itu adalah kematian. Kematian, bahwa yang biasanya yang terjadi perzinahan adalah hal-hal yang seperti itu. Orang yang seharusnya kita tidak harapkan terjadi kejadian tersebut, kiranya terjadi pada orang tersebut. Sekarang bahkan bukan itu, yang banyak terjadi perzinahan pada orang yang kita merasakan perlindungan kepadanya, kita berikan keperlindungan kita kepadanya, orang tuanya, ayahnya, dan orang dekatnya, kakeknya dan semacamnya. Na'udzubillah min su'iz zaman, dari buruknya zaman. Dan ini berhati-hatilah, sesungguhnya dia berawal adalah tatapan mata, kemudian berbicara, kemudian sentuhan, kemudian pelukan, kemudian perlakuan. Dari itulah bermula maksiat dan zina. dia dari awalnya adalah tatapan, kemudian pembicaraan, kemudian sentuhan, dan yang berikutnya pelukan, dan yang akhirnya adalah perlakuan. Seseorang yang melahirkan anak persis dengan orang sekitarnya itu tidak boleh dituduh. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Dia tidak boleh menuduh istrinya berzina atau suaminya berzina, istrinya berzina, hanya sebatas zon, perasaan, atau hanya sebatas perbedaan kulit. Sesungguhnya hal ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW seorang Badui. "Ya Rasulullah, saya putih, istri saya putih, tapi kenapa saya mendapatkan anak saya yang hitam?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wahai fulan, bukankah engkau mempunyai unta?" "Ya." "Apa warnanya?" Maka dijawab oleh Badui tersebut, "Warnanya kuning ya Rasulullah." "Apakah ada yang warna merah?" Maka dijawab oleh, "Ada." "Kenapa terjadi induknya kuning terus kenanya merah?" "Ya Rasulullah, la'allahu naza'ahu irqan." "Ya Rasulullah, bisa saja dia itu tercabut irqnya, yaitu bisa saja dia mengambil warna kulitnya dari kakek-kakeknya yang atas." Apa kata Rasulullah? "Begitu juga manusia, dia bisa saja mengambil warna kulitnya dari kakek-kakeknya yang di atas." Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid, anaknya, juga dituduh oleh orang-orang bahwa anaknya tersebut bukanlah anak Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah putih kulitnya, sedangkan Usamah hitam. Maka dituduhlah oleh orang-orang sekitarnya bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh istrinya. Kan tapi ketika itu dilihat oleh Rasulullah SAW, seseorang yang pakar di dalam melihat persamaan kaki, maka dia melihat bahwa sang mudliji, al-mudliji, orang yang pakar melihat kaki, yaitu melihat nasab dari kaki, kemudian dia mengatakan sungguhnya dua kaki tersebut, yaitu Usamah dan Zaid, adalah dari satu keluaran, yaitu dari satu rumpun, yaitu mereka berarti adalah benar-benar satu ayah dan satu anak. Jadi tidak boleh menuduh mudah seorang istri berzina, haram, kecuali kita langsung melihatnya langsung. Wallahu ta'ala. Bolehkah anak perempuan hasil zina dinikahkan oleh saudara kandung laki-laki seibu? Saudara kandung laki seibu, karena ayah zina tidak boleh menikahkannya, tidak diperbolehkan. Yang rajih, kalau tidak, sebagian para ulama mengatakan anak zina boleh dinikahkan oleh ayahnya karena dia bukan mahram. Kan tapi yang rajih, dan itu sesuai juga dengan fitrah, bahwa itu tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sebaiknya bila bekerja di rumah makan yang tidak membolehkan wanita memakai jilbab, dan wanita tadi takut tidak mendapat pekerjaan lain? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan cari rizki dengan cara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tastabti annakum talabar rizqi ala ma'asillah." Janganlah kalian merasakan datangnya rizki terlambat tersebut kemudian ala antatlubuhu ala ma'asillah, atau kama qala alaihi salatu wasalam, yaitu kalian cari dalam bermaksiat kepada Allah. Janganlah kalian merasa datangnya rizki tersebut terlambat, kemudian tidak ada jalan lain kalian lakukan mencari rizki dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi berusahalah, wa ajmilu fit talab, berusahalah dan pandai-pandailah di dalam mencari, pandai-pandailah di dalam berdoa. Jadi hal ini yang harus dilakukan oleh seseorang. Ustaz, saya mendapat informasi bahwa Dajjal sudah turun di India, Pakistan. bagaimana pendapat ustaz? Pendapat itu dusta, bohong. Yang menyebarkannya adalah orang-orang yang menginginkan duit dunia. Buku yang dikarang tentang keluarnya Dajjal tersebut dusta, tidak benar. Makanya buku itu sendiri dia tidak memastikan juga bahwa itu Dajjal. Akan tapi bagaimana orang bisa membeli buku tersebut, maka disebutkannya lah bahwa Dajjal telah keluar. Padahal di dalam buku itu orang tersebut juga meyakinkan bahwa itu belum Dajjal, karena belum sempurna sifat-sifat Dajjalnya. Akan tapi kita katakan bahwa pasti itu bukan Dajjal, karena perkara Dajjal jauh lebih besar daripada perkara orang yang disebutkan tersebut. Jadi kita katakan buku ini tidak boleh dibaca, dan buku ini tidak boleh dijual, dan orang ini dusta, tujuannya dunia, yaitu UUD, ujung-ujung dunia, atau ujung-ujung duit, hanya untuk memperbanyak oplah, dicetak, kemudian dijual, kemudian dia raup untungnya. Kalau tidak, bahwa cerita tentang buku ini tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan, bagaimana hukumnya terhadap orang tua dan anak apabila si anak belum juga menikah walaupun umurnya sudah terlalu dewasa? Ya, kita katakan kepada ibu-ibu atau kepada akhwat yang belum menikah, dan kepada ibu-ibu yang memiliki anak yang belum menikah, bahwa bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah, bukakan pintu Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang telah melakukan semua cara, telah mengetuk semua pintu, akan tetapi pemilik pintu dia tidak pernah gitu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah agar memudahkan baginya semua urusannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memenuhi doa orang-orang yang terdesak dan terpaksa. Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'a, siapa lagi yang akan memenuhi panggilan orang-orang yang terdesak ketika dia berdoa, mengangkat kedua tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, kalau seandainya hambaku bertanya tentangku, memohon kepada aku, maka ketahuilah, sampaikanlah, sungguhnya aku adalah orang dekat, sesungguhnya aku dekat, sungguhnya aku dekat. Allah menyebutkan hal ini untuk menyuruh hambanya untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah. Allah mengatakan apakah ada yang beristighfar kemudian aku akan ampunkan, apakah ada yang memohon kemudian aku akan berikan, apakah ada yang berdoa kemudian aku akan kabulkan. Jadi berdoalah kepada Allah kedua-duanya. Dan yang kedua yang harus dilakukan adalah berusaha, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan jodoh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh dengan perantara, dengan melobi dan semacamnya. Tidak aib menawarkan diri, menawarkan orang tua, menawarkan anaknya. Ini Umar bin Khattab menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar, dan menawarkan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aib seorang muslim menawarkan saudaranya kepada laki-laki yang lain. Bahkan ini adalah amal yang mulia. Dan yang ketiga, bahwa hendaklah dia pertemankan selalu dengan kesabaran. Wanita-wanita, orang-orang tua, hendaklah mereka selalu pertemankan kesabaran. Hendaklah bersabar. Sungguhnya hal ini adalah sabar. Obatnya adalah sabar. Dan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tidaklah seseorang bersabar kecuali Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya ganjaran orang-orang yang bersabar adalah pahala tanpa henti-hentinya. Jadi hendaklah bersabar. Dan ketahuilah bahwa semua orang mendapatkan musibah, semua orang mempunyai permasalahannya, semua orang mempunyai musibah yang dihadapi. Dan anggap ini adalah batu loncatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bisa menghadirkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi hendaklah juga bersabar. Kemudian ini nasihat umum untuk semuanya, bahwa barang siapa yang mempunyai anak gadis dan barang siapa yang memang telah cukup umurnya, hendaklah jangan memperlambat-lambat di dalam pernikahan. Ini nasihat umum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridh." Sesungguhnya kalau seandainya datang kepada kalian orang yang kalian redai akhlak dan agamanya, maka nikahi dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan dan fitnah yang paling besar di atas permukaan bumi ini. Jadi seorang wanita tidak harus menunggu kuliah dahulu. Seorang wanita menikah tidak harus menunggu bekerja. Akan terjadi kerusakan besar atau kecilnya. Akan terjadi penyesalan bagi wanita-wanita yang mengundurkan pernikahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, mendengarkan semua permintaan yang kita ajukan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup kajian, ini ada beberapa pamflet untuk ditempelkan, disebarkan, bahwa akan ada kajian daurah untuk umum ikhwan dan akhwat tentang perang Lebanon Israel. Judulnya, tidakkah kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa terdahulu, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Ustaz Abu Zubair Hawari hari Kamis tanggal 30 Rajab, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Agustus 2006, ba'da Isya sampai selesai. Ba'da Isya sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.